Udah belum? Dah. Faidah qala Ibnu Taimiyah. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu'ul Fatawa, di Majmu'ul Fatawa, wal maqsud annahu idza kana al-mukrahu 'ala al-qital bil fitnati laisa lahu an yuqatil. Maksudnya adalah apabila seorang yang dipaksa ya untuk ikut berperang di masa fitnah, maka dia tidak boleh untuk ikut berperang di masa fitnah. Maksudnya kaum muslimin itu ikut terus serta ikut perang di antara peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin, dia enggak boleh ikut. Ya. Kemudian bal alaihi ifsadu silahi, bahkan dia mesti merusak senjata dia, patahin pedangnya. Wanya sebirohah diuktar, madluman. Nanti sabar aja, walaupun hingga dia nanti dibunuh secara terzolimi. Fakaifa bil kufra ala qital muslimin ma'a ta'ifatil kharijin an syari'at an syara'il Islam. Kama ni sekawal tadi menurut itu. Coba gimana ceritanya? Ikut perang lagi di masa fitnah aja sesama kaum muslimin, kita enggak boleh melawan yang kita bersama kaum muslimin, tapi melawan kaum muslimin yang lain. Bagaimana ceritanya dengan orang yang dipaksa untuk turut serta memerangi kaum muslimin? Dia mesti gabung dengan orang kafir memerangi kaum muslimin. Ya, dia bergabung bersama orang-orang yang keluar dari syariat Islam, seperti orang yang enggak mau bayar zakat, orang-orang yang murtad dan semisalnya. Nah, wala raiba anna hadza yajibu alaihi idza ukriha 'ala al-qudur an la yuqatila wa in qatalahu al-muslim. Maka tidak diragukan lagi orang seperti ini, dia mesti ya, wajib demikian, dia boleh turut serta apabila dia dipaksa untuk turut hadir. Dia enggak boleh memerangi kaum muslimin walaupun nanti kaum muslimin akan membunuh dia. Ya, karena disangka dia berada di barisan kafir, kaum muslimin akan membunuh dia, dia enggak boleh ikut-ikutan. Paham dari sini? Kamalahu akrahahu al-kufar, sebagaimana orang kafir memaksanya ala kuburi sawfihim untuk bergabung bersama barisan mereka, liqatila al-muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, dia tidak boleh. Walaupun dia dipaksa, dia diam saja, tidak boleh ikut. Walaupun nanti kaum muslimin akan membunuh dia karena kaum muslimin menyangka dia adalah orang kafir. Kamalahu akrahahu rajulan ala patli muslimin ma'sumin, sebagaimana seseorang simpulan dia memaksa si Alan untuk membunuh si muslim yang terjaga darahnya. Enggak boleh. Fa innahu yajuzu qatluhu bi ittifaqil muslimin wa in aqrahu bil qatl. Maka dia tidak boleh ya membunuh si muslim tadi dengan kesepakatan ulama muslimin walaupun si fulan tadi memaksanya. Kalau dia enggak mau turuti akan dibunuh. Fa innahu laisa hifdhu nafsihi bi qatli dzalikal ma'sum aula min al aqs. Maka tidak boleh dia demi menjaga diri dia, demi menyelamatkan nyawanya, akhirnya dia membunuh seorang yang muslim yang terjaga darahnya. Ya. Maka yang lebih utama itu dari sebaliknya. Falaisa lahu an yadlima ghairah fayaqtuluhu li an la yuqtala huwa. Maka tidak boleh bagi seseorang untuk menzalimi orang lain. Ya. Kemudian dia membunuhnya supaya dia tidak dibunuh, enggak boleh demikian. Ya, intah. Wa qala Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum, berkata Ibnu Rajab di Jami'il Ulum wal Hikam. Wa ittafaqa ulama wa la annahu la ukriha ala qatli ma'sumin lam yubih lahu an yaqtulahu. Para ulama bersepakat saat ini dia dipaksa untuk membunuh seorang muslim yang darahnya terjaga, maka dia tidak berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau saya tidak membunuh si fulan, si muslim, berarti saya dibunuh. Tidak boleh dia membunuh si fulan demi menyelamatkan diri dia. Paham tidak sih? Ya, kalau nanti saya dibunuh, tapi anda menyelamatkan diri anda, tapi anda membunuh orang lain, itu tidak boleh. Ya, masalah itu. Kalau membahas, saya dibahas berkata, amma ma yata'alaku bima wafa'afihin nasu al-yawma minal hajat. Ya, gini ya. Ini dibaca belum? Oh, udah ya tadi ya? Belum. Ya, ada pun yang berkaitan dengan yang terjadi saat ini. berupa kebutuhan orang-orang pada sebagian foto. Fa'ada yumayyad bi qaidihi min babil ihram, ini mesti dipersyaratkan dengan syaratnya. Ya, dan ini sebagai bentuk dari keterpaksaan. Fa idza tarra ila dzalik fa huwa min babil ihram 'ala syai'. Kalau dia terpaksa, maka dia pun termasuk orang yang ya mukruh, terpaksa. Karena Syekh Ibnu Baz memandang fotografi video itu termasuk dalam hadis-hadis surah. Ada pun Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya berpendapat tidak. Ini khilaf. Ya. Syekh Ibnu Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan termasuk yang mengharamkan. Syekh Fauzan mengharamkan, namun Syekh Fauzan ditanya, tapi ada sekitar tampil di video. Ya. Tampil di video Syekh. Saya selalu bisa menjawab, ada beberapa jawaban dia. Yang pertama, kalau itu live, langsung tidak apa-apa. Yang kedua, ya, itu seperti beliau, seperti itu paksa. Dia bicara, ternyata di videoin orang. Beliau tidak pernah nyuruh untuk videoin saya. Begitu. Itu di antara para ulama. Ya, ulama yang lainnya membolehkan. Kita gimana ini? Sudah live kadang-kadang video. Ini masalah istiadat, bukan masalah usul ini ya. Kalau pakai video, ini langsung jadi ahli bid'ah. Tidak ada ulama yang bilang begitu juga. Mana lagi tadi? Qala Nawawi fi Syarhi Muslim, fi Syarhi Muslim, Imam Nawawi berkata di Syarah Sahih Muslim. Ini sudah dibaca belum? Betulnya belum ya. Wa amal fatul wa la yubah bil ikrah. Ada bunuh-bunuh tidak diperbolehkan walau dipaksa. Kembali asam al-mukrahu al-ma'muribih bil-ijma' waqad naqala al-qadi wa ghayruhu fihi al-ijma'. Orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain berdosa atas pemaksaannya tadi berdasarkan ijma'. Ini dikutip oleh al-qadi dan yang lainnya. Al-qadi mengutip ini ijma'. Balik lagi ke atas. Fa'idha tawa ala dhalik ila dhalika, apabila terasa terpaksa memfoto pamu minta dibukra alisi fi ahdih hafidatir nafus. Misalkan ini itu sebagai terpaksa. Semisal dia mesti ngambil gambar untuk menyita sendiri wa ma'asbahahu dan yang semisalnya mimma qatiyat tar ilainya. Itu dia terpaksa. Faya khutu dhalika wa huwa ghairu radib, maka dia mengambil foto dan dia tidak rido. Ya, balkarihun di hadisi, maka dia mesti membenci hal ini. Lakin lidarurati ilai, karena ini terpaksa aja. Masalah itu. Masalah berikutnya. Man qatala ma'al musyrikin umira bi zahirihi hatta walau urima annahu muslimun ma'adama ma'al kufar wa in i'taqadu annahu mukrah. Ini penting ini. Barang siapa yang memerangi kaum muslimin, dia bergabung dengan kaum musyrikin, maka dia diberlakukan berdasarkan zahirnya seperti musyrik, walaupun dia diketahui dia adalah muslim. Selama dia bergabung bersama musyrikin, maka dia diperlakukan seperti musyrik. Walaupun kaum muslim itu yang ini, dia dipaksa. Lakinnahu ayyubatin. Boleh bagi kaum muslimin untuk memerangi si muslim yang berada di barisan kafirin tadi. Li'ahu fi wasfil udwan. Karena dia sudah berada dalam sifat permusuhan. La yastati'una takhallusa min dzalika fa huwa ghairu athimin. Dan kaum muslimin pun juga tidak bisa menghindari hal ini. Terpaksa membunuh si muslim yang berada di barisan kafir. Nah, maka mereka tidak dosa. Bal ma'zurun, bahkan mereka dapat pahala. Di annahum innama yuqatiluna al-aduwa wa min wa man sa'ada al-aduwa, karena mereka memerangi musuh dan orang-orang yang membantu musuh. Wa huwa yub'atsu 'ala niyyatihi. Nah, yang ini nih, si muslim yang berada di barisan musyrik ini gimana? Nanti dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niat. In kana sadiqan fi annahu mukrahun la isma'an, kalau dia benar, dia jujur, dia dipaksa, tidak ada dosa begini. Wa in kana ghayra sadiqin, namun kalau enggak benar seperti itu, faqad salima an-nasu min syarrihi wa la yadhurru bih, maka kaum muslimin pun selamat dari keburukan dia dan kaum muslimin tidak terperdaya dengannya. Lakin law ulima annahu mukrahun mungkin takhallusu wa adamu qitalihi fa yanbaghi lahu dhalik. Namun seandainya diketahui bahwa orang tersebut dipaksa, si muslim ada di barisan kafirin tadi, dan masih mungkin dia membebaskan diri, ya, dan untuk tidak memerangi kaum muslimin, baik bagi lahu dari, maka si muslim ini yang bisa bebasin diri, dia mesti Lakin idza kana ma'a suhuf wa hum yuqatilun wa huwa yuqatilu ma'ahum hadza 'alamatu annahu qad radiya bi hadhihi wa syarakahum rasulullah alaihi. Namun kalau ternyata dia berada di barisan kaum musyrikin, kaum muslimun pun memerangi dia dan musyrikin, dan dia pun bersama musyrikin memerangi kaum muslimin, ya sudah, ini adalah tanda bahwa dia memang ridho dengan kondisi keadaan kaum musyrikin dan dia turut gabung serta dengan musyrikin. Nasallahu alaihi. Qala al-ikrah ala halatain. Yang namanya dipaksa itu atas ada dua keadaan. Di mushaf itu makhluk. Tapi Al-Quran kalamullah, yang saya tulis di makhluk, ini yang saya ucapin, suara saya makhluk. Kata Imam Ahmad, ini pendapat Rafdi kayak gini, asyarru, lebih buruk daripada pendapat Jahmiyah. Ya, lebih kufur. Dan itu pendapat orang-orang Asy'ari. Namun perkara ini perkara permasalahan khafi. Ya, diberi udzur orang yang layak diberi udzur, tidak diberi udzur orang yang tidak layak diberi udzur. Semisal Ibnu Abi Duhan dikafirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, kalau ada yang mengatakan Imam Ibnu Abi Duhan tidak dikafirkan, ini orang keliru. Dusta. Ya, jelas secara shahih. Ya, Imam Ahmad mengkafirkan Ibnu Abi Duhan sebagaimana dikutip oleh ya, Al-Khalal, As-Sunnah dan yang lainnya. Kemudian mana lagi tadi? Nah, waqala antum, Imam Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in, antum kila lakum naf'alu bikum ma nuribtum. Kalian ini dikatakan oleh penguasa, hei, kami akan mengancam kalian, kami akan melakukan ini untuk kalian, padahal kalian tidak dipukul. Imam Ahmad marah. Baik. Asani yang kedua, an yuhaddadu min duni, min duni fi'lin fahal yakun udhran abla. Dia diancam, namun ancaman itu tanpa ada perbuatan yang real. Ya hanya omongan aja. Apakah orang ini diberi udzur atau tidak? Ala qaulain. Ini berdasarkan ini terdiri dari dua pendapat. Waswaqatahu udzur. Namun yang benar ya tetap ini udzur. At-tahdidu udzrun kama fa'alahu Yahya bin Ma'in wa Abdullah bin Madin al-Madin. Yang namanya ancaman itu adalah udzur. Jadi yang namanya udzur, ancaman itu enggak mesti seorang dipukul dulu, dibunuh dulu baru itu udzur. Selama diancam dan dia tahu bahwa yang mengancam betul-betul bisa merealisasikan ancamannya, maka itu adalah udzur. Maksudnya, baik barakallahu ya. Maka itu adalah udzur. Mana lagi tadi? Wa min aimatil islam i'tadaru bi tahdid Yahya bin Ma'in al-Madini. Mereka apa namanya berargumentasi itu menggunakan alasan karena ancaman li'anna al-muhaddid qad yaf'alu, karena orang yang mengancam itu terkadang memang seringnya dia bisa menerapkan apa ancamannya. Fa idza kana al-muhaddadu yadhunnu annahu yaf'alu aw ya'lamu annahu yaf'alu bahwa apabila orang yang diancam itu menduga dengan dugaan yang kuat bahwa si pengancam ini betul-betul akan merealisasikan ancamannya, atau si pengancam diketahui dia bisa melakukannya, maka dia melakukan apa yang diinginkan oleh si pengancam, maka yang ancam ini melakukan perbuatan ini disebut udzur. Fa idza qala qul kadza wa illa qatalnaka aw darabnaka. Apabila dikatakan, ayo ucapkan ini, kalau enggak kami pukul kamu, kami bunuh kamu. Wa qama al-jalladin, dan dia pun telah menyiapkan jalladin, jalladin jamak dari jalladan, ya, sifat walawah, yaitu apa namanya, man yajridu, man yajridu, an-nas bisaw, bisaw, yang al-wujud, al-wujud, dinyapin al-wujudnya. Itu yang menunggal kepala orang yang membunuh dalam kisos, yang merajam orang yang berzina, yang memotong tangan pencuri, yang pegang pedang, namanya jaddad al-wujud, jaddad jamaknya jaddadun, jaddadin. Dan dia telah menyiapkan jaddadin wal ma'ruf annahu nabidu, dan yang diketahui bahwa yang menajam itu betul-betul akan menerapkan ancamannya. Fa innahu udzrun, maka kali ini adalah udzur. Hadza huwa shawabu, itu yang benar. Wa in tawaqqafa bihi amalu rahimahu ta'ala. Qabul walaupun Imam Ahmad di sini tawaqquf. Fal udzur udzran, namanya udzur ada dua macam. Udzrun tanfidi bid darbi wa ta'dibi bin nari aw nahwi dzalik, wa udzrun tahdidi. Udzur yang memang betul-betul apa namanya ancamannya itu dilakukan, apakah dengan siksa dengan api, ya. Atau udru tahdidi, udru ancaman, dia belum melakukan ancaman. Mimma man yudhannu annahu yaf'alu aw ya'lamu annahu yaf'alu, dari orang yang menyangka yang diduga kuat dia akan betul melakukan ancaman tadi atau diketahui dia akan melakukan ancaman tadi. Ya. Qala Salim bertanya berkata, al-ikrah fil asya' al-fi'liyah kal-qawliyah wa yasyi', pemaksaan dalam berbagai hal ucapan itu perbuatan itu apakah sama seperti pemaksaan dalam ucapan? Kata Syekh wa sawab annahu an-nahma wahidun, bahwasanya hukumnya sama. Hadis siji itu ikrahun, apakah penjara itu ancaman? Ya. Ini kemarin ya sudah dibahas. Namun kalau materi 1000, 10.000 itu bukan ancaman. Enggak boleh diturutin. Ya. Kalau enggak dibuli, enggak boleh diturutin. Kalau kamu mesti ikutin mau kami, kalau enggak kamu saya buli, enggak boleh. Kalau enggak kamu saya intimidat, saya ini. Saya tahdir, enggak boleh. Enggak boleh. Masalatun qala Ibnu Bas, berkata Syekh Ibnu Bas, "Adarbu wasijnu mudrun, lakinnal khilafa fi wa'id." Ya, namanya dipukul, penjara itu mudur, namun khilaf itu dalam masalah wa'id. Ya, dalam masalah wa'id. Ancaman. Wa sahih anna al-wa'id aidan mudrun idza kana mimman yaqdiru 'ala infadhi al-wa'id. Yang sahih maksudnya ancaman juga merupakan udzur apabila itu berasal dari orang yang memang mampu menerapkan ancaman tadi. Wa yadhunnu annahu yaqdiru, atau yang diduga kuat dia bisa memang mampu ya untuk betul-betul ya melaksanakan ancaman tadi. Idza tawa'ada al-qatl, apabila dia mengancam untuk membunuh, wa bidar atau memukul, pukulan yang mana yang mubarri, pukulan yang menyakitkan ya, yang membuat cacat. Lakin idza sabara al-mu'minu hatta yaqa'a adzabuhu aw hatta yaqa'a ma tu'ida bihi min al-qatl kana hadza aula. Namun jika seorang mukmin dia bersabar ya, walaupun nanti memang betul-betul dia dipukul, betul-betul dia dilakukan apa yang diancam berupa pembunuhan, maka ini lebih baik buatnya. Hal ini adalah manfa'al al-kufri, manfa'al al-kufra li'ajli al-wazifati. Apakah diberi udzur orang yang melakukan kekafiran karena pekerjaan, karena dunia? Masalah itu maqala wa masah qawlu jumhur anna al-ikrah yakunu fil fi'li wa yakunu fil qawli. Yang pendapat yang sahih menurut ulama jumhur ulama, namanya pemaksaan, dipaksa itu bisa dalam bentuk perbuatan dan ucapan. Wa idza ukriha bi dharbi wa ma huwa fi ma'na mimma yadurru dararan bayyinan fa 'alaihi an yattaqilla bi dhalika. Apabila dipaksa ya untuk melakukan suatu perbuatan, kalau enggak dipukul atau yang semakna dengannya yang memudaratkan diri dia dengan membahayakan diri dia yang jelas ya cacat permanen anggota tubuhnya, maka dia mesti bertakwa pada Allah. Wa yahris 'ala salamati, dia mesti sungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri. Ya, wa asbabiha, dan mencari sebab-sebab selamat, mahma kana, semampu dia. Wa amal li qasdi dunya wa tamani wa tawassuli bil mal. Adapun ya, orang yang dipaksa itu karena ingin dunia, tamak terhadap dunia, karena ingin mengumpulkan harta, ya, auli ajli ya hadir riasa atau untuk ya kedudukan ya, auli ajli wazifah atau karena pekerjaan dia melakukan perbuatan kufur, fahada kulluhu munkarun wa laysa bi qudrin ma utbila. Ini semua kemungkaran ya, kekufuran, tidak ada udzur dalam hal ini. Saya kalau enggak ikut ya lawan saji saya nanti dipecat. Kalau saya nanti dipecat, saya nampaknya gimana? Sementara saya cari nampak, wajib buat kurga saya. Seakan-akan kalau dia gak kerja di situ, mati dia langsung rezekinya berhenti. Kalau rezekinya berhenti, dia mati berarti. Subhanallah. Ya. Nah, dikasih kesulitan, saya bebas, saya kasih Muhammad bin Abdullah, maka menerangkan hal itu. Orang yang kufur karena dunia tidak ada udzur. Ya. Tidak ada udzur. Sama seperti opas-opas, londo-londo Iran, yang mereka terjatuh ke dalam pembatal yang beberapa kemarin, mutoharatul musyriki, ya kedelapan, karena dunia gak ada utuh, gak ada utuh, ya opas-opas londo Iran, mereka lakukan tandu, ya Belanda itu rakyatnya sedikit, belasan juta, kenapa bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apakah semua tentara Belanda, andaikan seluruh rakyat Belanda jadi tentara, tak cukup untuk ya, mendominasi Indonesia. Apalagi kita semua rakyat jadi tentara. Apalagi kita juga punya negara jajahan yang lain. Ya, semisal Suriname dan negara lain. Ya, jadi sebagian tentara aja, terus bisa mendominasi. Oh, banyak Rondo-Iran. Para murtadu. Rondo-Iran, popas-popas itu murtadu. Na'udzubillah. Ya. Karena dunia enggak ada wujudnya. Mani wal-jahli. Penghalang kebodohan. Di tadi kemarin setelah pembahasan ke-10, Syekh Bibas sudah mengatakan ya, bahwasanya mani uljani itu tidak dianggap. Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah. Dan dibentang qala Imam Muhammad bin Abdullah radhiyallahu taala bi majmu' mu'alafatih, la syakka anna taqdim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi masabata an muqatta'an kufran. Wal jahlu fi misli hadha laysa bi qadrin wallahu a'lam. وقال البسمله الرابعه تنبيه الجهل انه لا يقدر بانه يمكنه السؤال. Syekh Muhammad bin Abdullah berkata di majmu' mu'alafat beliau, tidak diragukan lagi mendustakan Rasulullah SAW terhadap perkara pada perkara yang itu telah disepakati, yang merupakan perkara yang prinsipil yang qat'i, maka itulah kekufuran. Bodoh terkait pada permasalahan semisal ini bukan uzur. Saya tidak tahu kalau zina haram, maka saya halalkan zina. Atau tidak usah dihalalkan, akhirnya saya berzina, tetap ditegakkan hak, dirajam. Saya tidak tahu itu haram, saya mencuri, tetap ditegakkan, ya, potong tangan, tidak diuzur. Kalau dia menghalalkan, potong tangan, potong kepala, berarti dia murtad. Qala Ibn Bas berkata Syekh Ibn Bas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan dalam agama, maka Allah akan fakihkan dia dalam ya, siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Rawi Syekhan hadis riwayat oleh Bukhari Muslim. Ma ayat fil ma'na wa hadisan. Ya, dan juga bisa dengan ayat-ayat yang semakna dengan ini dan hadis-hadis yang lain, kulluha tadullu ala khabthil jahli, semuanya ini menunjukkan akan buruknya kebodohan, wa khabthi awaqibihi, dan buruknya dampak dari kebodohan, wa nihayatihi, dan ending dari kebodohan terhadap ilmu agama, wa mayarattabu alaihi, dan hasil dan dampak akhirnya. Al-Quran kami mamlu'un minat tadid bin jahli. Al-Quran semuanya penuh dengan ancaman terhadap kebodohan, wa ahlihi, dan orang-orang bodoh, wa tahdhir minhu, dan peringatan dari kebodohan. Walakinna aktsarahum yajhadun. Allah berfirman, namun kebanyakan mereka yang itu bodoh. Nah, wa qala adaa'ul adalu huwal jahl, kata Syekh. Penyakit yang kronis adalah kebodohan. Wakala kata seorang jahadatun, watul galun, orang nasrani itu orang bodoh, orang sesat yang membayar Allah anhum. Allah watul galun sebagaimana dijelaskan tentang mereka, bahwasanya mereka orang sesat. Oleh ada yang dibuna ada mayri basilunya, oleh karena itu mereka berdusta, ya, dengan tanpa ilmu. Wabahum yang dibu amdan liidlalin nas, di antara mereka malah berdusta. Ya, secara saja untuk menyesatkan manusia. Wabahum jahilun ayyusin. Ya, sebagian mereka itu bodoh, tak sadar. Ya Rabbat tahu musibun, dia beragamkan diri. Ya benar. Wa Allah musibun, dia berbuat baik di akarnya. Wa adna hadha minan da'wati ilal khair. Ya. Wa ya Rabbat tahu min ahli jannah. Wa wadalun mudillun min ahli na'. Ya, dia mengklaim bahwasanya dakwah ini ketika dia melakukan misi kristenisasi, itu adalah dakwah kepada kebaikan. Dia beranggapan bahwasanya dia adalah ahlu jannah, padahal dia sesat, menyesatkan, nanti berada di neraka. Syekh Ibn Bas juga berkata, ba'du ahlul batili nasyatu fi batilihim. Sebagian orang-orang batil itu mereka begitu semangat, antusias dalam kebatilan mereka. Ya dhulmuna annahum alal haq, mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran. Wa yasabuna annahum alal haq, mereka menduga bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. awliya'a min dunillah wa yas'aluna annahum muhtadun. Ya. Sesungguhnya mereka menjadikan setan sebagai wali. Mereka bukan menjadikan Allah sebagai wali dan mereka menyangka bahwasanya mereka berada di atas petunjuk. Panasara wa syukaluhum minal amati lan yahsabuna annahum ala hudan. Para masyarakat dan yang semisalnya dari kalangan orang awam, mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Wa yasbiruna ala adzhab ila al-qabat. Masyaallah. Mereka sadar pergi ke berbagai hutan-hutan. Wa majahil al-ard dan tempat atap rantah. Yad'una ila nasraniyah. Mendakwahkan agama Nasrani jadi misionaris ke hutan-hutan belantara di Papua, di Kalimantan. Ini betul-betul Bantul. Ke kampung sawah. Di ujung aspal sehingga jadilah kawasan gereja-gereja Betawi. Mereka gigih. Kok muslimin harusnya gigih juga? Makanya dakwah itu kalau cuma di masjid, kayak dakwah di sini, di daurah. Yang datang orang ke pengajian, itu bukan pengajian. Yang datang di daurah, oh ribu-ribu orang, ribu-ribu orang itu orang pengajian semua. Ya. Kalau dakwah ngajarin kayak gitu, gimana Islam tersebar? Ya. Mikir gak? Rasul dulu itu gak nungguin aja, di Masjidil Haram, tapi gak datang, di daurah. Kayak gitu Rasul. Ya, Rasul datang ke pasar, ke jemaah haji, ke rumah-rumah. Rasul datang. Kirim putusan, kirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Enggak nungguin orang Yaman yang datang ke Mu'ad. Mu'ad bin Jabal datang ke kabilah-kabilah di Yaman. Ahlul Kitab. Didebat sama Ahlul Kitab, digadeni sama Mu'ad bin Jabal. Diajak mereka untuk mentauhidkan Allah sehingga Yaman jadi ahli tauhid. Sehingga Nabi bersabda, al-iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman itu ada di Yaman, hikmah itu ada di Yaman. Subhanallah. Dakwahnya siapa? Muad bin Jabal. Sebelumnya Yaman itu negeri apa? Negerinya Abraham. Negerinya Yahudi Nasrani. Negerinya Yahudi Nasrani. Inna kasata tikoman min ahli kita. Kan begitu. Nah, kalau kita dakwah, karena kayak begitu, kan mesti ada yang turun. Ya, turun. Nah, itu dia. Para masyik kita pun juga demikian. Ya, Syekh Rabi berdakwah ke Sudan, datangin kampung-kampung. Bukan cuma duduk dakwah, tapi enggak datang. Jemput bola, dai itu kayak gitu, yang hakiki. Kalau kita cuma dakwah di masjid, nungguin siapa yang datang? Di Istiqlal 100 ribu orang, siapa yang 100 ribu orang? Ternyata yang cingkrang, yang jenggot, yang cadar. Loh, pikir orang-orang ateis. Bukan. Ini penting gini. Mana lagi tadi? Ya, ila nar, mereka mengajak kepada Nasrani, ada mengajak kepada neraka. Ya, sabuna anna pala hudan, mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Wa haqada man lalla min hadhil ummati minat mutawassimah. Wa ahlul bidai wa aksari wa aksaruhum. Ya, sabuna anna pala hudan. Wa inka wa tuhum wa kibakum wa takuru lahum akal radun. Wa hum ya'ibuna anna pala batilin. Lakin lahum akradun wa ahdabun. Ya, maluna lahat. Bihadihil ajidah. Dan demikian pula orang-orang yang sesat dari umat ini, dari kalangan sufi, ahlul bid'ah, kebanyakan mereka menyangka mereka berada di atas petunjuk. Walaupun dai-dai mereka, pembesar-pembesar mereka, ya, terkadang mereka memiliki berbagai misi. Mereka tahu mereka berada di atas kebatilan, namun mereka memiliki berbagai misi, tujuan yang mereka amalkan, ya, di kehidupan dunia ini. Ya, untuk itu. Waqala an-nasara illatuhum al-jahl wa dhalal. Maka orang Nasrani penyakit mereka adalah kebodohan dan kesesatan. Fa idza arafu wa buyina lahum raja'a katsirun minhum ila al-haq. Apabila mereka telah mengetahui kebenaran, dijelaskan kepada mereka, banyak orang yang rujuk dari mereka. Makanya banyak mu'alaf itu dari kalangan Nasrani, bukan dari kalangan Yahudi. Yahudi ada mu'alaf ada sikit. Nasrani ada mu'alaf banyak. Dari zaman para ahli kristolog Syekh siapa lagi? Dr. Zakir Naik. Itu banyak mengislamkan banyak orang. Setelah dijelaskan kepada mereka orang-orang Nasrani hakikat agama Nasrani, maka mereka rujuk. Mereka rujuk. Kenapa? Karena inilah penyakit yang ada di Nasrani, kebodohan, sesat. Berlaku lebih oleh tolin. Orang siapa itu orang-orang yang sesat Nasrani. Ya. Wa amma illatul yahud. Ya. Ada pun penyakit orang Yahudi, falaisatul jahla, bukan kebodohan. Bagaimana al-hasad wal baghi, penyakit mereka hasad. Kesuara undangan, wa idza tu mukhalafatul haqq wa ala basiratin, ya penyakit mereka menyelisih kebenaran di atas basirah. Ya. Maka ada orang yang masuk Islam itu dahsyat. Itu dahsyat. Ada, tapi enggak sebanyak masalah. Wasuila sebi pasukannya alilahi ya Allah min basyari tau hajar tau malaki tau lain dari hari yang kuno musyrikan walaukan jahilan la ya'lamu annahu syirkun. Sebi pasukannya ada orang yang menyembah selain Allah, menyembah orang, menyembah batu, menyembah malaikat atau yang lainnya, apakah dia jadi musyrik walaupun orang tersebut tidak tahu, dia tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Pak jawab na'am yang kuno musyrikan sebi pasukannya, iya dia musyrik. Ida da'a sahabat kubur awda'a lasnama awda'a nujumah awjinna awjinna awjinna. Apabila dia berdoa kepada penghuni kubur, kepada berhala, berdoa kepada bintang-bintang, pada jin bersikosa pada mereka, ada syukur musyrikin. Inilah kesyirikannya kaum musyrikin. Yang pun musyrikan ini karena benar muslimin. Itu dia tinggalkan syirik, musyrik, kafir. Apabila dia tinggal di tangan kaum muslimin. Li'anna alihi ayat ta'alaman. Amal idaka tapi makanin bayin dan muslimin ya. Karena apa? Karena dia mungkin bisa belajar apalagi di YouTube sarana informasi saat ini. Adapun kalau dia tidak terlihat jauh dari kaum muslimin malam yang berukur kurang wala sunnah tuh pahada hukum-hukum ahli fatwa yang Al-Quran belum sampai kepada dia, sunnah belum sampai kepada dia, ini hukumnya hukum ahli fatwa. Hukum ahli fatwa kemarin yang tidak berjumpa dengan nabi sebelumnya maupun nabi setelahnya. Atau kedua siapa lagi? Orang tuli. Yang ketiga siapa? Orang gila. Al-Majhul wal-Ma'tuh. Orang gila dan idiot. Mereka nanti ada di mereka lah ashabul na'am. Nanti mereka akan diberitakan oleh Allah. Udhulun na'am. Masuk ke neraka. Kalau mereka mau masuk ke neraka, maka mereka masuk surga. Tapi wahid abau, tapi kalau mereka tidak mau, maka mereka masuk ke neraka. Allah yang langsung perintahkan mereka tidak mau. Gimana Rasul yang manusia? Musliman, walaupun dia al-fatrah, dia tetap tidak disebut sebagai muslim. Wa'amurhu ila Allah yawm al-qiyamah. Perkara ini diserahkan pada Allah pada hari kiamat. Yumtahanu yawm al-qiyamah, diserahkan diuji pada hari kiamat. Fa'in aja pada hal jadah, kalau memang dia lulus ujian, dia masuk surga, wa'in lam yujib, dakhulana. Tapi kalau dia tidak lulus ujian, dia tidak mau menuruti perintah Allah, dia masuk neraka. Amalan bayar muslimin waqad bala wal-Quran sunnah, ada orang yang berada di tanah kaum muslimin. Berarti dia terasa apa? Berarti Quran Sunnah telah sampai kepada dia. Wahada la yudharu bi israrihi ala syirki, dia tidak diuntur atas perbuatan dia yang terus-terusan berada di atas kesyirikan. Wa baqaihi ala syirki, dan dia tetap berada di atas kesyirikan. Jadi dengan diturunkannya Quran sudah menjadi hujjah buat dia. Kemudian masalah Al-Quran dan Sunnah tak pun berbihima al-hujjah. Apakah dengan adanya Al-Quran dan Sunnah itu sudah tegak hujjah? Su'ila, Syekh ditanya. Fibak di bilad muslimin yujadu man ya'malu a'malan syirkiyah dan turabba wa rasha'aliha. Fahabulai habi'udhamun bijahdihim. Wai Syekh, di sebagian negeri kaum muslimin didapati ada orang yang mengamalkan amalan kesyirikan. Dan dia tinggal hidup tumbuh di atas kesyirikan tadi. Apakah mereka diberi udzur karena ketidaktahuan mereka? Pak aja abad di syekh nasional. Idza kaanu bainal muslimin wa indahum man yursyiduhum ila al-Qur'an was sunnah fala. Apabila mereka berada di tengah kaum muslimin, di tengah-tengah mereka ada orang yang membimbing mereka pada Qur'an dan sunnah, maka mereka tidak. adikku, di mana di Facebook, di Twitter, di Instagram, di WhatsApp, di Telegram, TV sunnah, TV bid'ah, TV maksiat, ada ceramah. Hatta di radio dangdut baru koplo lagi. Kalau subuh ada ceramah yang benar, yang lurus. Ya, ada. Saya nggak perlu promosi nama-nama radionya. Ada. Ya, saya pernah nyetel radio subuh-subuh AM. Udah. Gelombangnya saya apa? Habis itu pas lewat gelombang itu lagi, ceramah tentang takwa pada Allah subuh-subuh, ajib juga. Mari kita wa illa mahum wa in faqadul kitab wa sunnah min ahlul fatrah. Namun kalau mereka memang tidak mendapati Quran dan sunnah, gak tahu gitu, gak ada akses. Kalau mereka gak tahu tapi ada akses dari budur, males, mereka mau red, membatalkan 10, maka mereka disebut sebagai lumatul. Apa hidangkan? Kalau bahwa Quran, kalau bahwa Rasul, apa tuh maksudnya? Namun kalau Quran sudah nyampe pada mereka, mau buaya buat matuhi, mereka tidak diberi budur. Sulilan, saya masih tanya. Al-an, banyak tibi amal amal syukiat. Jadi saat ini ada orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Wala yaqul, dan mereka tidak, dia tidak mengatakan inna na'buduhum ka auliya wa ashabul qubur salihin, dan dia mengatakan kami enggak menyembah mereka kok ya, seperti dia beribadah kepada para wali penghuni kubur dan orang saleh. Kata syekh, oh yaqul ma na'buduhum illa limarimuna ila rasul. Kata syekh, musyrik pun juga mengatakan demikian, kami tidak beribadah kepada orang-orang saleh ini kok, namun agar mereka mendekat kami kepada Allah dengan segala. Ma'abad datang, kita tidak menyembah dia. Lakin nuridu adu karibuna, namun kita ingin agar mereka mendekatkan kami. Ya, hanya apa benar? Dia nak masa ini. Kita beribadah pada mereka, karena mereka memiliki wasilah-wasilah. Di annahum yastahiquna al-ibadata yasbu, bukan karena orang-orang soleh wali-wali ini berhak mendapatkan ibadah yasbuuna, yang mereka sangka demikian. Padahal itu tetap dikatakan sebagai perbuatan syirik. Kalau sahil pertanyaan berkata, idza kana la yuqirru anna dhaha ibadatun wa tadra ibadatun fa syirik. Apabila orang dia tidak menetapkan menyembelih untuk selain Allah itu adalah ibadah, bernadar untuk selain Allah itu adalah ibadah, apakah dia syirik juga? Dia kan enggak tahu. Ya, kata Syekh Al-Jahil, la yu'allamu. Yu'allam. Orang jahil kayak begini, dia enggak tahu, maka dia mesti dikasih tahu. Kata penanya tadi, ya. Mayuh kamu alihi, apakah orang ini tetap dihukumi diponis dengan kesyirikan sebagai musyrik? Kata Syekh, yuh kamu alihi musyrik. Tetap diponis sebagai kesyirikan. Yu'allam, diajari, tapi musyrik. Amma sami'tu Allah yaqul maka'an amta tidak pernah mendengar firman Allah. Abtahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun. Apakah engkau duga mayoritas mereka mendengar atau berpikir? Itu enggak. Itu ilmu tidak mereka kecuali seperti hewan ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak. Allah Ta'ala berfirman, wa laqad zarana li jahannama katsiran min al-jinni wal insi. Kami telah menuhi jahannam banyak jin dan manusia. Lalu tulubun la yaqahu nabiha, walau ma'ayun la yusiru nabiha, walau ma'adamun la yasma'u nabiha. Mereka punya kolbu, tidak mampu berpikir dengan kolbu. Punya mata, tidak bisa melihat dengan mata. Punya telinga, tidak bisa mendengar dengan telinga mereka. Ula ikan nabi, lalu ma'adamun la yasma'u. Mereka seperti yang bertemak, maka mereka lebih sesat, mereka turut orang-orang lain. Mawarlah tidak ada setelah itu kecuali ada ancaman untuk mereka. Jadi kalau syarat asal juga. Jadi masih tanya ada istilah bin masalah terbujur bin jahil al-kuwa bin masalah khilafiyah. Perbedaan pendapat dalam masalah terbujur bin jahil apa permasalahan khilafiyah. Kata Syekh bin masalah itu Allah Timah. Ini permasalahan yang sangat besar. Masalah itu Allah Timah. Permasalahan yang besar. Walau sepihak anna mulai betul makan apa yang muslimin orang yang tinggal di tanah Palestina. Man balagha al-Qur'an wa sunnah la yu'dzaru. Orang yang Qur'an telah sampai kepada dia, sunnah telah sampai kepada dia, tidak diberi udzur. Ya. Terjemahnya ada. Ya. Hatta bahasa Korea sudah ada terjemah bahasa Korea. Bahasa Rusia sudah ada. Makanya saya mau saya ditanya, apakah Saudi dan negara lain sama? Kata saya kasih contoh apa? Saya mau saya. Saudi wa Rus. Terus itu apa? Rusia sama. Kata saya. Ada muslim di Rusia, syirik, maka dia muslim. Karena Al-Quran sudah diterjemahkan ke bahasa Rusia. Allah Ta'ala berfirman, hada balaghun linnas, Quran inilah yang menyampaikan kepada manusia. Wa qala ya ilayya hada Quran, katakanlah telah diwahyukan kepada Quran ini. Liudhirukum bihi, agar Allah memberikan peringatan kepada kalian dengan Quran ini. Wa man balagh, dan siapa saja yang sampai Quran ini kepadanya. Wa man balagh, maka Quran Rasulullah itu, maka Allah yang ma'atuhin. Siapa yang telah sampai kepada dia Quran dan Sunnah maka dia tidak diberi udzur. Wa inna ma'udiyya min tasawwihi wa adami mubalati. Nah, kalau dia melakukan kesyirikan itu karena dia menggampangkan dan karena dia tidak peduli. Nah, kalau ada diksi-diksi dari kalimat ulama dia diberi udzur, diberi apa? Dia ditegakkan hujah. Ditegakkan hujah maksudnya untuk apa? Bukan untuk diponis kafir atau tidak, tapi untuk ditegakkan hak hukuman mati atas kemusyrikan dia. Bisa ucapan Ibnu Taimiyah yang sering digagal pahami oleh banyak orang, ya, bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang melakukan kesyirikan maka dia musyrik. Dia musyrik. Ada pun masalah hukum, hukuman ditegakkan hujah. Maka ditegakkan hujah 3 hari diberi tanggung untuk dia berpikir, bukan ditegakkan hujah untuk diponis musyrik apa enggak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, banyak sekali fatwa-fatwa beliau di majelis fatwa di Ruwad Al Mantiqin dan yang lainnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata di majelis fatwa jilid 16 halaman 149. Innal Qur'an hujjatun 'ala man balaghahu, fa kullu man balaghahu al-Qur'an min insin wa jinnin faqad anzalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Qur'an adalah hujjah bagi orang yang telah sampai kepadanya. Maka setiap orang yang Qur'an sunnah telah sampai pada dia, maka dia jin manusia, maka berarti Rasul telah menyampaikan kepada dia. Syekhul Islam juga mengatakan, ya, Syekhul Islam juga menyatakan ini, ya, di Ruwad Al Mantiqin, ya, dan yang lainnya, dia mengatakan, ya, al-hujjah qomat bi wujudi Rasul al-muballigh, ya, hujjah itu tegak dengan adanya Rasul yang menyampaikan. Mutamakkunuhu minal istima' wa tadabbur, dan mampunya orang-orang untuk mendengar Quran dan bertadabbur. Wa li hadha lam yakun i'rad al-kuffar 'an al-istima' al-Quran wa tadabburihi ma'nih min qiyam hujjatillah 'alaihim. Kata Ibnu Taimiyah di Ruwad Al Mantiqin. Oleh karena itu, orang-orang kafir yang berpaling dari mendengarkan Al-Quran, berpaling dari mentadabburi Al-Quran, itu bukanlah mencegah bahwa Al-Quran telah tegak hujjah untuk mereka. Tetapi di Ruwad Al Mantiqin di halaman 113. Orang-orang kafir kan bodoh semua. Pentolannya kan Abu Jahal. Mereka berada di masa jahiliyah. Mereka tak bertadabbur di Al-Quran. Nah, ya, ada lagi tadi. Ya, ini sedikit aja sih tadi. Karena kita mau makan jam lagi lagi. Qala sa'il, lakin hal yuqalu inna masalatul khilafiyah itu, namun apakah permasalahan itu dijalani permasalahan di khilafiyah? Fajabala, kata Syekh, enggak. Mahiya khilafiyah, mahiya khilafiyah tan oleh mahiya khilafiyah. Kalau mahiya khilafiyah tan mahiya, tak malu amal, laisa. Maha ada basyarat begitu. Ini bukan permasalahan khilafiyah. Ya. Illa bintang oleh alati fakta, kecuali kepada permasalahan yang rinci, yang sama. Mislu kisah dilati kola di ahlihi ahliku. Semisal orang yang berkata kepada keluarganya, bakarlah saya, nanti debu saya terbakar di tepi lautan, biar terbakar. Supaya nanti Allah tidak mampu mengumpulkan jasad saya, karena saya banyak dosa. Ya, dia meragukan kudrah Allah untuk mengumpulkan jasadnya. Dia, ya, ini diucapkan dalam rangka takut dia kepada Allah. yang berada di tengah kaum muslimin. Quran sunnah telah sampai pada dia, berarti telah tegak hujah katanya. Allah berfirman, "Uhiya ilayya hadzal Qur'an litunzirakum bihi wa man balagh." Telah diwahyukan Al-Qur'an ini padaku, katanya. Ya, agar aku memberikan peringatan pada kalian dengan Qur'an ini dan siapa saja yang telah sampai kepadanya. Faladhi ya'qubu al-qabr. Orang yang diintikam di kuburan. Walau yubali, walau yang sekalikan doanya. Dia tidak peduli. Dia tidak bertanya kepada da'i-da'i tauhid. Ya. Walau istarsyidu, dia tidak minta hikmingan. Ya. Fi amri dinihi dalam urusan agamanya. Walaupun fil. Maka orang yang tergelam dalam kekuburan. Eh, cukup. Semangat. Sisa 3 pertemuan lagi. Ya. Besok, hari Sabtu, dan hari Ahad. Ya, insya Allah katakan di hari Ahad. Mudah-mudahan besok saya membaca banyak sama di hari Sabtu. Nanti saya mau sisain sedikit di hari Ahad. Biar di hari Ahad ada katakannya, biar ada yang. Ya, akhirnya mau.